Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada ummahat dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia agar mereka semua beribadah kepadanya dalam hidup, termasuk dari daruriyat al-hayah yang harus didapati oleh setiap insan adalah kehidupan yang tenang dan bahagia. Allah ciptakan kaum wanita agar kemudian menjadi pasangan hidup istri bagi suaminya, agar para suami itu mendapatkan ketentraman di sisi mereka. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian para istri agar kalian mendapatkan sakinah, ketentraman pada mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Semua itu menjadi ayat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka saling membutuhkan antara lelaki dan wanita. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan sisi ini, terbangunnya rumah tangga muslimah di atas syariat Allah, di atas ajaran-ajaran yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan lebih jelas bahwa karena itu tujuan mulia, tujuan besar, maka iblis tidak akan pernah berhenti sampai dia bisa memporak-porandakan bangunan rumah tangga muslimah. Dan itu yang paling berhasil dalam penilaian syaitan dan iblis ini. Adnahum minhum manzilah, a'zamuhum fitnah. Anak buah iblis yang paling dekat kedudukannya dari dia adalah yang fitnahnya paling besar. Yang lain dianggap sepele dan kecil. Tapi ketika salah satu dari anak buahnya mengatakan, ma taroktu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi, aku yang berhasil memisahkan antara wanita itu dari suaminya. Qala fayudnihi, maka yang ini yang didekatkan oleh iblis kepada dirinya, dipuji-puji, dimuliakan. Wa yaqulu ni'ma anta, kamu yang paling baik, kamu yang paling hebat. Kalau bisa memisahkan, membuat cerai antara suami dan istri. Iblis faham itu karena memang tujuan syariat membangun rumah tangga, menjaga kerukunan suami istri adalah tujuan penting yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kesempurnaan itu sulit didapati dan kekurangan itu tabiat manusia. Ada saja kekurangan mereka. Terlebih ini dalam rumah tangga, ya ada saja kekurangan dan kelemahan masing-masing dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Oleh karena itu termasuk musibah ketika rumah tangga itu rusak, berantakan. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dalam Asy-Syura. Musibah apapun yang menimpa kalian, yaitu ulah kalian sendiri, dan masih banyak yang Allah ampuni dari kalian. Perkara yang menuntut seorang muslim, demikian pula muslimah, untuk menjaga dan membenahi rumah tangganya. Maka ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dan diingat, terutama oleh setiap muslimah, seorang istri dalam menjaga rumah tangganya. Yang pertama adalah menjaga agamanya. Agamamu, imanmu, ibadahmu, ketaatanmu kepada Allah, itu segala-galanya dan penentu yang paling utama. Allah sebutkan, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairun min musyrikah walau a'jabatkum. Jangan kalian nikahi wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh budak tapi dia beriman jauh lebih baik dari wanita musyrikah, walaupun musyrika itu membuatmu kagum. Wattayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Tayyibat, wanita-wanita baik, salihah, zatuddin, hanya pantas bagi lelaki yang tayyibin, yang baik, yang saleh. Maka bekal utama dan segala-galanya bagi seorang istri adalah agamanya. Rasulullah juga sebutkan sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah idza taqainallah. Sebaik-baik istri kalian adalah yang wadud. Wadud, dia penyayang, berkasih sayang kepada suaminya. Wadud pula ada pada dirinya sifat-sifat yang membuat suami dia semakin sayang dan cinta padanya. Dari layanan yang dia berikan, dari akhlak yang dia miliki, semakin itu ada, semakin membuat suaminya sayang padanya. Itu wadud, walud. Dan dia subur, berketurunan banyak. Sebaik-baik istri bagi seorang muslimah. Dalam perkara rumah tangga, tentu perlu diingat selalu bahwasanya istri itu Rasulullah ibaratkan seperti tawanan. Makanya beliau wasiatkan, istausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum. Aku wasiatkan baik-baik kalian kepada istri kalian, karena mereka itu tawanan bagi kalian. Artinya nasib tawanan ya tergantung siapa yang menawan dia. Kalau dia ditawan oleh orang baik, ya dia akan dihormati, diberi tempat tinggal yang layak, makanan yang layak. Tapi kalau celaka yang menawan itu jahat, dia akan tersiksa dan tersia-siakan. Nah, istri diibaratkan seperti tawanan. Ya, karena dia jauh dari keluarganya, jauh dari orang yang peduli dan cinta kepadanya. Di tangan suaminya, mungkin di luar kota, mungkin di luar negeri. Kalau suaminya bertanggung jawab, takut kepada Allah, ya dia tidak akan menyia-nyiakan istrinya, tidak akan semena-mena kepada mereka. Yang kedua, wanita pula menyadari bahwa qawwamah itu di tangan suami. Kepemimpinan rumah tangga, kekuasaan, suaminya yang pegang. Sebagaimana Allah katakan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki, suami, dia yang menjadi penguasa, pembesar, pemimpin atas istrinya. Ya, dia lemah. Nasib dia seperti apa di tangan suaminya. Yang ketiga juga perlu diingat bahwa wanita, ya tabiat mereka, perasaannya lebih lembut, mudah tersinggung dan semisalnya. Artinya kalau suaminya kurang peduli terhadap nilai-nilai itu, dia akan semakin sengsara hidupnya. Dalam rumah tangganya dia semakin tersiksa. Sementara si suami mudah melontarkan kata-kata atau berbuat sesuatu yang menggores perasaan dia. Yang keempat, bahwa wanita juga makhluk lemah yang tidak bisa adu argumentasi layaknya lelaki. Makanya Allah sebutkan awaman yunasya fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dalam percekcokan, dalam perselisihan, ya dia enggak kuasa. Ya ma'ruf lah, misalnya dibentak oleh suaminya sedikit aja ya mungkin mengkeret. Artinya juga tadi, kalau dia tidak perhatian terhadap agamanya, agama suaminya, suaminya akan semena-mena dan zalim pada dirinya, dan dia gak bisa berbuat banyak. Dari semua itu mengingatkan kita pentingnya seorang muslimah membenahi, punya andil dalam meluruskan akhlak, adab dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW sebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat kedudukannya denganku kelak yaumul qiyamah, adalah yang paling terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlak seorang, semakin dia dekat dengan Rasulnya di yaumul qiyamah. Semakin baik akhlak seseorang, semakin dia dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wanita atau istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban agar semua itu ditunaikan dengan ma'ruf. Dituntut dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, tapi juga dia harus patut mendapat hak-haknya. Allah sebutkan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, para istri, punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban. Semua itu dalam koridor bil ma'ruf, dengan kemakrufan. Tidak memberatkan dia, tidak berlebihan melampaui batas. Seperti yang Ibnu Abbas sebutkan, bahwa kalau seorang suami pinginnya atau tuntutannya istrinya menyambut dia atau berpenampilan baik, mempercantik dirinya, melayani suaminya, ingin wangi, bersih, dan seterusnya. Ya, di sisi lain, dia juga manusia. Dia juga pingin hal yang serupa, suaminya berdandan yang layak, wangi, bersih untuk dia. Makanya kata Ibnu Abbas, ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senangi dia berhias untukku. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, mengamalkan ayat tadi. Jadi kalau suami, yaitu keinginan mereka, tuntutannya istrinya bersih, wangi, berdandan dan semisalnya, dia juga manusia, dia punya hak yang sama dalam hal ini. Suami pun kalau mengerti agama akan berbuat yang sama, menghormati istrinya, berpenampilan baik, wangi, bersih. Nah, demikian perkara, beberapa perkara yang perlu masing-masing suami maupun istri memperhatikan hak dan tanggung jawab atau kewajibannya. Suami yang baik, yang selalu memperhatikan, meluruskan kekurangan-kekurangan istrinya. Dia wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuk. Maka Rasulullah wasiatkan, "Stausu bin Nisa." Aku wasiatkan kepada kalian terhadap istri-istri kalian, ya, dijaga baik-baik mereka. Fa innal mar'ah khuliqat min dhila', karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fi dhila' a'la, dan paling bengkok tulang rusuk itu bagian atas. Fa in dhahabta tuqimu kasarta, kalau kamu paksa ingin meluruskan akan kamu patahkan itu tulang. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, atau kalau kamu biarkan ya tetap saja bengkok dia. Fastausu bin nisa, maka baik-baiklah kalian bermuasyarah, bermuamalah bersama mereka. Artinya, kalau kamu, kaum suami, ingin hidup bahagia bersama mereka, istrimu, ya, terima kekurangan mereka. Apa yang menjadi kelemahan padanya, benahi. Dengan itu kamu bisa mendapat kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Tanpa itu, ya hidupmu akan sengsara. Kamu tuntut dia menjadi sempurna, kamu inginkan dia menjadi utuh, ya gak mungkin. Terima saja kebengkoannya, sambil dibenahi, sambil dinasehati, diluruskan. Tabiat bengkok itu akan terus ada padanya. Ya hanya dengan itu seorang lelaki akan bisa hidup tentram dan tenang bersama istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum lelaki untuk bermuasyarah, bergaul dengan istrinya dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarahlah dengan yang ma'ruf pada istri-istrimu. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Kalau kamu tidak senangi mereka, istri-istrimu, sabarlah. Bisa jadi kamu tidak senangi sesuatu, tapi pada sesuatu itu Allah berikan padamu kebaikan yang banyak. Kalau saja kamu sabar, akan Allah berikan padamu kebaikan banyak pada sesuatu yang kurang kamu senangi itu. Maka Rasul juga sebutkan khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada istrinya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian kepada istriku. Tentunya yang terbaik dalam muamalah, terbaik dalam berbicara kepada istrinya, terbaik dalam bermuasyarah, bukan hanya sekedar urusan materi. Kamu penuhi tuntutan dan kemauan dia, bukan itu kebahagiaan seorang wanita. Tapi saat dia dihormati dan diposisikan dengan layak, dengan ma'ruf oleh suaminya, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, saat Rasulullah di rumahnya, beliau sholat malam dan Aisyah di arah kiblat Rasulullah menjulurkan kakinya, dibiarkan oleh Rasulullah sampai kemudian Rasulullah sujud. Rasul sentuh kaki Aisyah untuk beliau lipat, baru kemudian Rasulullah bisa sujud sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau berdiri, ya kembali Aisyah melonjol-lonjolkan kakinya radhiyallahu taala anha. Demikian muasyarah dan pergaulan dengan ma'ruf dibutuhkan oleh suami maupun istri dalam bermuamalah. Rasulullah sendiri kadang berlomba lari sesaat. Rasulullah SAW didahului oleh istrinya, kemudian di saat yang lain beliau yang mendahului istrinya karena istrinya semakin gemuk bertambahnya umur. Maka Rasul katakan, hadhihi bitilka, ini membayar kekalahanku saat itu. Artinya canda, gurau itu terbiasa dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, Aisyah katakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah kalau sudah di rumah, beliau membantu tugas istrinya. Ini atau itu, mana yang bisa dikerjakan. Artinya itu bukan aib bagi seorang lelaki, bukan aib bagi seorang suami melakukan tugas-tugas istrinya di rumah. Bahkan Rasul melakukannya. Beliau manusia termulia, lelaki teragung sallallahu alaihi wasallam, toh itu yang beliau lakukan dan tidak menambah beliau kecuali semakin mulia, semakin dicintai oleh umatnya. Nah, membantu apa yang bisa dia bantu dari pekerjaan rumah dan tugas-tugas istrinya. Ummahat dan akhwat sekalian, tentunya termasuk dari perkara yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun istrinya, adalah kekurangan masing-masing untuk disabari. Rasulullah ingatkan, la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan seorang mukmin, seorang suami membenci atau memusuhi istrinya mukminah. Kalau dia tidak senang satu akhlak pada istrinya, satu sifat, maka masih banyak sifat-sifat lain yang membuat dia ridho. Dan itu masing-masing pada suami maupun istri. Kalau ada yang tidak kamu senangi, terutama konteksnya kepada para istri, ya mungkin satu dua sifat yang kamu gak senang dan mungkin jelek pada suamimu, ingat sisi-sisi kebaikan dia. Kamu ingat-ingat banyaknya sisi positif dan kebaikan yang ada padanya, dengan itu tertutupi dan lupa kamu dari kekurangannya. La yafruq, jangan kamu benci, jangan kamu musuhi, kamu ingat-ingat yang menjadi kekurangannya. Ya, kamu akan tersiksa dan tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Perkara lain yang perlu diingat selalu, bahwa kehidupan pasti banyak problem, ada saja masalah datang dan pergi. Tetapi selama ketakwaan ada pada suami maupun istri, akan mudah untuk dilalui. Atfi'uha bittaqwa, sebagaimana nasihat salaf, padamkan, konteksnya terhadap fitnah besar, padamkan fitnah itu dengan takwa kepada Allah. Ya, kalau itu fitnah besar di luar sana, terlebih fitnah yang lebih kecil, masalah dan problematika kehidupan berumah tangga, padamkan dengan ketakwaan. Rasa selalu diawasi Allah, tidak zalim, tidak semena-mena, tidak dusta, tidak mengada-ngada. Kalau ketakwaan itu ada, sebesar apapun itu masalah, akan mudah untuk dilalui, akan mudah untuk diselesaikan dengan bijak dan dewasa. Makanya Umar nasihatkan radhiyallahu an, ta'allamu qabla an tasudu, belajarlah sebelum kamu memimpin. Ya, paling tidaknya kepemimpinan kecil di rumah tangga perlu ilmu, perlu belajar untuk melewati masalah demi masalah, menyelesaikan problem demi problem. Kata Imam Bukhari, waba'at antasudu, dan bahkan setelah kamu menikah, nikah bukan alasan untuk orang itu berhenti atau tersibukkan dari belajar, mendengar ilmu, belajar agama, bukan alasan bagi dia, bukan dalih. Dia masih punya waktu banyak. Sahabiat, mereka punya suami. Mereka punya tanggung jawab sebagai istri, ibu. Tapi mereka gak mau ketinggalan kebaikan. Sehingga mereka datang ke Rasulullah SAW, bahkan menyampaikan, ya Rasulullah, kami kalah oleh kaum lelaki, mereka selalu bersamamu setiap hari. Sementara kami, wanita, maka beri kami waktu untuk bisa belajar dan mendengar darimu. Maka ditentukan oleh Rasulullah, dituruti. Di rumah fulana, Rasulullah datang kemudian menyampaikan ilmu mau'idzah kepada mereka. Mereka sibuk. Ya wajar namanya istri, ibu. Tapi gak mau kemudian diam dan meninggalkan ilmu karena kesibukan-kesibukannya. Ya, toladan bagi setiap muslimah untuk tetap mau belajar, mau datang, mau mendengar, masih peduli kepada perkara agamanya, agar juga seimbang. Artinya jangan sampai suamimu masya Allah rajin taklim, datang ke halaqah, majelis ilmu, daurah, ini itu, sementara kamunya jauh dari ilmu. Ya gak imbang nanti. Suamimu sudah sampai mana, kamu sebagai istrinya masih jauh dari yang diharapkan. Belajarlah juga. Sisihkan waktu paling tidaknya sekali sepekan atau dua hari dalam setiap pekan. Belajar tentang hukum-hukum terkhusus terkait wanita, masalah haidnya, masalah nifasnya, sholatnya, puasanya, muasyarah suami istri, seorang ibu, dan lain sebagainya. Belajar akidah, iman, termasuk iman kepada takdir yang baik, yang pahit, yang manis. Apa yang Allah tentukan, ya kehidupan macam-macam. Ada yang mungkin ditinggal mati suaminya, mungkin cerai, mungkin ya aneh. Ya di zaman Rasul pun terjadi, ada yang cerai, ada yang khulu, ada yang ditinggal mati oleh suaminya, semua itu terjadi. Namanya kehidupan ya seperti itulah. Tapi yang penting bagaimana masing-masing tidak kemudian tenggelam jauh dalam kesedihan, berhenti dalam thalabul ilm, dalam belajar. Bukan begitu mereka. Tetap ilmu itu mereka pelajari, tetap ilmu itu mereka kaji. Maka apa yang Rasulullah sebutkan thalabul ilm, fardhatun ala kulli muslim, belajar ilmu itu kewajiban fardu setiap muslim. Ya secara maknanya muslimah pun masuk di dalamnya. Terutama masalah-masalah yang dengannya menjadi syarat sah ibadah kita. Harus dengan ilmu. Ibadah yang tiap hari kita jalani. Ketaatan yang tiap hari kamu harus lakukan. Seperti sholat. Ya, ilmunya kamu harus tahu, harus belajar. Begitu pula perkara-perkara yang kamu gak bisa lepas darinya. Tugas seorang ibu, hak dan tanggung jawab seorang istri. Pelajari ilmunya, dasar-dasar dalilnya. Tauhid, itu dasar yang paling mendasar sekali. Kamu harus tahu, kamu harus pelajari. Ala kulli hal, ini sebagai motivasi dan tanbih agar setiap muslimah meluangkan waktunya belajar agamanya, bahkan berbuat untuk agamanya, berbuat. Di masa salaf, ya kita tahu ummahatul mukminin seperti Aisyah banyak mengajarkan hadis-hadis Rasul kepada para tabi'in. Karena beliau yang terbanyak, termasuk terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah, Aisyah. Kemudian di kalangan tabi'in ada Hafsah bintu Sirin rahimahullah, saudara dari Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Alimah, faqihah di zamannya. Begitu pula di zaman-zaman berikutnya, termasuk Al-Hafidh Ibnu Hajar atau Iraqi, guru beliau Abdul Rahim rahimahumullah, dari rentetan guru dan syuyuh syekh-syekh beliau adalah beberapa nama wanita ummahat. Jadi dia sibuk dalam ilmu, tidak tersibukkan urusan rumah tangganya. Naam, yang terpenting tentunya setelah dia selesaikan tugas-tugas dia, hak-hak suaminya sudah dia tunaikan semua, maka yang lain-lain ini penyempurna dia lakukan. Kita ingat kitab, termasuk kitab terbesar dalam perpustakaan Islam, namanya Tajul Arus. Tajul Arus ini syarah dari kitab Qomus Al-Muhit Fairuz Abadi. Tajul Arus syarahnya ditulis oleh Imam Az-Zubaydi. Dia dicetakan yang sekarang ada 40 sekian jilid lebih. Di manuskrip aslinya tulisan tangan, itu di jilid akhir ditulis begini, saya mohon maaf kalau mungkin tulisan tangan saya sebagiannya ada yang kurang jelas, ada yang kurang bisa dibaca oleh para pembaca, karena udur saya, tangan kanan saya sedang menulis kitab muli, kitab besar ini 40 jilid lebih, sementara tangan kiri saya sibuk menimang dan menyusui bayi saya. Ini penulisnya seorang ummahat, seorang wanita. Ini kan 40 jilid. Bagaimana dia bagi waktunya? Kesibukan dia tidak menjadi halangan bagi dia kalau niat itu ada. Tangan kirinya menyusui, belum gendong bayinya. Tapi yang kanan bisa dia lakukan, dia bisa tulis, dia bisa lakukan kebaikan yang lain. Ala kulli hal, itu motivasi. Belajarlah, sisihkan dan beri waktu untuk agamamu. Belajar paling tidaknya sekali dalam sepekan untuk kebaikan dunia dan akhiratmu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita kaji sore ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.